rabbuna wa yardahu wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita sudah membaca keterangan beliau bahwa kualitas kesabaran itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang benar-benar bersabar dengan dasar iman dan agama sehingga dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jal, mampu mengusir dan mengalahkan hawa nafsu. Sebaliknya ada juga yang kualitas kesabarannya rendah dan lemah hingga hawa nafsu lebih dominan dalam berpikir dan mengambil tindakan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga menerangkan untuk kita ada satu kondisi di mana seseorang karena saking jahat dan buruknya bukan hanya menjadi pengikut setan, tetapi justru setanlah yang menjadi pengikut dan pasukannya. Seorang penyair mengatakan, wa kuntum ra'an min junti iblisa fartaqa biyal halu hatta sara iblisu min junti. Dulu saya bagian dari pasukan iblis, kemudian saya naik tingkat hingga iblis yang menjadi pasukanku. Itu karena apa? Saking jahatnya dia. Oleh sebab itu, yang bisa dilakukan dan harus memang untuk dilakukan adalah mempertebal kualitas sabar. Dan cara yang paling mudah dan yang terbaik adalah sering-sering dan juga menjaga rutinitas menghadiri majelis-majelis ilmu. Halaman 16 kita lanjutkan. Qala rahimallahu ta'ala al-babus sabi'u, bab ke-7. Qala rahimallahu ta'ala bayanu aqsamihi bi'tibari muta'allaqihi. Klasifikasi sabar apabila kita melihat objeknya. As-sabru bi'tibari muta'allaqihi salasatu aqsam. Berdasarkan objeknya, sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabrun 'alal awamiri wat ta'ati hatta yu'addiyaha. Sabar perihal perintah dan taat untuk bisa dikerjakan. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak perintah. Nabi Muhammad s.a.w. pun demikian, telah menjelaskan bentuk-bentuk perintah. Melaksanakan perintah itu artinya taat, patuh. Perintah-perintah itu tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk kemaslahatan dan kebaikan hamba. Bukan untuk siapa-siapa, untuk hamba itu sendiri. Ketika seorang hamba sudah menyadari dan memahami tiap ketaatan yang dia kerjakan, maslahatnya kembali pada dirinya sendiri, akan bersemangat untuk taat. Sekali lagi, karena dia mengerti dan menyadari manfaatnya akan berpulang kepada dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, manfaat itu juga bisa dirasakan oleh pihak lain, orang-orang yang ada di sekitar, keluarga, hewan ternak, tumbuhan, bahkan alam semesta ini. Oleh sebab itu, seluruh alam semesta mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan untuk mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan. Ya. Dikarenakan manfaatnya melalui orang-orang yang mengajarkan kebaikan itu dirasakan oleh seluruh semesta alam. Itu perlu kesabaran. Karena mengerjakan perintah itu berat. Ya. Ada yang harus dikorbankan. Waktu, tenaga, pikiran, biaya. Bila tidak bersabar, mana mau dia berkorban. Dan dia tidak akan rela dan senang hati untuk kemudian melepas apa yang dia punya. Dengan faktor kesabaran yang dia miliki, maka ketaatan-ketaatan itu dikerjakan dengan mudah dan ringan. Contohnya banyak tentu, mulai dari perintah untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, itu perlu kesabaran yang luar biasa. Bagaimana beribadah itu hanya untuknya dan baginya. Perintah sholat pun demikian, apalagi kalau dirinci satu persatu. Mulai dari bersuci, memenuhi panggilan azan, melaksanakan secara berjamaah, menyempurnakan gerakan-gerakan sholat dan bacaannya, khusyuk dan tumakninah. Ya. Kemudian selepas sholat, ya, untuk kemudian tidak cepat-cepat pergi, tetapi tetap duduk di tempat untuk melanjutkan rangkaian sholat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Puasa jelas mengerjakannya perlu perjuangan menahan lapar, haus, dan juga mengendalikan keinginan seksual pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar menahan lisan. Itu jenis sabar yang pertama. Jenis sabar yang kedua, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wasabrun anil manahi wal mukhalafati hatta la yaqa'u fiha. Yang kedua adalah bersabar. Bagaimana caranya agar tidak melakukan larangan dan penyelisihan syariat. Demikian juga kita sama-sama mengerti bahwa di dalam Al-Quran ada sekian larangan sudah Allah terangkan. Nabi Muhammad SAW juga sangat semangat untuk menjelaskan apa-apa saja yang diharamkan supaya tidak dikerjakan. Sama dengan poin yang pertama, larangan-larangan itu ditetapkan untuk kebaikan hamba. Karena semua yang dilarang bila dikerjakan pasti menimbulkan mudarat secara langsung maupun tidak, cepat ataukah lambat. Semua yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti berdampak buruk dan berefek negatif pada diri sendiri, baik di badan, di pikiran, di hati, akan berdampak buruk pada keluarga, anak dan istri, mereka juga akan ikut merasakannya, akan berdampak pada usaha dan pekerjaan yang digeluti, profesi, akan berdampak pada kekuatan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiap-tiap pelanggaran itu pasti berefek. Tiap-tiap pelanggaran pasti berefek. Dan efek itu sudah disebutkan di depan, tidak hanya secara langsung. Setelah berbuat pelanggaran, ditunggu-tunggu, kok gak ada efeknya, biasa-biasa aja. Karena para ulama banyak yang bercerita untuk kita bahwa efek dari perbuatan dosa yang dilakukan itu justru terjadi beberapa waktu setelahnya, bahkan puluhan tahun berikutnya. Bahkan puluhan tahun berikutnya. Yang ketiga, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wasabrun alal akdari wal akdiyati hatta la yatasakhatuha. Kesabaran bentuk yang ketiga adalah bersabar menjalani takdir dan qadha, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak membenci. Kemudian dia tidak menolak atau menentangnya. Dia terima dengan sabar dan lapang dada. Sakit contohnya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita sayangi meninggal dunia juga contoh yang lain. Kekurangan harta, entah itu berkurang, hilang, diambil orang, rusak, atau hampir kecanda tapi kemudian lepas dari tangan, itu semua adalah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila itu terjadi, maka seorang hamba diharuskan bersabar. Ini tiga jenis kesabaran yang alhamdulillah sudah sering kita dengar disampaikan Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, untuk menyegarkan ingatan kembali, merefresh ulang bahwa sabar itu ada tiga macam. Harus bersabar untuk menjalankan perintah. Harus bersabar agar tidak terjatuh dalam larangan. Harus bersabar dengan semua takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu al-babus tsamin. Bab yang ke-8, fin qisamihi bi'tibari ta'alluqil ahkamil khamsati bihi. Klasifikasi sabar berdasarkan 5 hukum fikih. 5 hukum fikih. 5 hukum fikih itu apa saja? Wajib, sunnah atau mustahabbah, mubah, makruh, haram. Itu disebut al-ahkamul khamsah. Al-ahkamul khamsah. Kalau al-asmaul khamsah apa Mas Ani? Kalau al-asmaul khamsah apa? Asmaul khamsah. Isim yang 5 apa aja? Wah, ini. Ikut belajar bahasa Arab loh. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin. Pak Mariano, kalau al-af'alul khamsah? Apa saja? Lah, apa saja? Al-af'alul khamsah. Ini yang belajar bahasa Arab ini. Dua tak, dua ya. Atau dua ya, tiga tak. Kan 5. Pokoknya begitu. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Iya, ya. Hafalul khamsah. Kalau as-salawatul khamsu, salawatul khamsah, Pak Eko. Salat yang 5 waktu, masa gak tahu. Ini judulnya khomsah-khomsah ini. Khomsah itu kan artinya 5. As-salawatul khomsu. Salat 5 waktu, udah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya kan? Pak Asbani, kalau arkanul islamil khomsah, apa itu arkanul islam al-khomsah? Apa? Rukun Islam yang 5. Apalagi yang 5? Mas Usman, yang 5 apa lagi nih? Rukun Islam, hukum-hukum fikih, kemudian afalul khomsah, asmaul khomsah, apalagi yang khomsah, Mas? Satu lagi lah, biar lengkap 5 juga. Oh, al istri al 5 gitu. Pak Sur loh ini. Biar Mbah Sur Putri dengar juga. Apalagi yang lima. Apa Mas Samijan? Apa ya? Dasar negara. Iya, Al-Mabadi'ul Khomsah ya, Pancasila. Pak Pur, Masya Allah Pak Pur. Baik. Jadi, Al-Ahkamul Khomsah, hukum-hukum yang lima, hukum-hukum yang lima, itu yang dimaksud adalah hukum-hukum fikih. Jadi, sabar itu ada yang hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya mubah, hukumnya makruh, hukumnya haram. Wah, kok iso? Iso ngaji kok. Nanti akan diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Apa sih maksudnya? Tapi sebelum kita lanjutkan, yang namanya sabar itu kemarin pengertiannya apa sih? Sabar itu pengertiannya apa? Menahan di diri. Sabar itu artinya menahan diri. Ada yang menahan diri hukumnya wajib. Ada yang menahan diri hukumnya sunnah. Ada yang menahan diri hukumnya mubah. Ada menahan diri yang hukumnya makruh. Ada yang menahan diri hukumnya haram. Tergantung dia menahan diri dari apa. Kita baca qala rahimahullah wa huwa yanqasimu bihadzal i'tibari ila wajibin wa mandubin wa mahdzurin wa makruhin wa mubahin. Sabar itu diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang hukum-hukum fikih yang lima, terbagi menjadi wajib, mandub, mandub itu artinya sunnah, kata yang lain mustahab, wa mahzur, mahzur itu arti kata lain untuk haram, wa makruh, makruh, wa mubah, dan mubah. Fasabrul wajibu thalathatu anwa'in. Sabar yang wajib ada tiga macam. Ahaduha as-sabru anil muharramati. Bersabar dari, perhatikan kata penghubungnya an yang artinya ada dari. Bersabar dari hal-hal yang haram. Ini hal yang haram. Kita harus bersabar menahan diri dari hal yang haram. Supaya apa menahan diri? Supaya tidak melakukan yang haram. Sabar jenis ini apa hukumnya? Wajib. Ini haram kok. Enak eh. Jari sopo. Kata siapa enak gitu? Kalaupun enak, itu nyata atau cuma menipu saja. Kalaupun enak, subjektif, objektif. Kalaupun enak, apa kemudian bisa memberikan manfaat yang sebenarnya? Kan begitu. Ini haram. Contoh loh ini, naik minumannya halal ini. Minum dulu. Ini contoh, ini sesuatu yang haram. Kita memilih sikap bersabar. Bahasa Arabnya bersabar. Anil muharramat. Bersabar dari hal-hal yang haram. Sehingga berusaha menahan diri untuk tidak melakukannya. Wathani yang kedua. As-sabru ala ada'il wajibati. Yang kedua itu sabar ala. Perhatikan huruf jernya. Kata penghubungnya ala. Kita artikan untuk. Kalau an tadi diartikan apa? Dari. Semua pembahasan ini tidak akan lepas dari dua huruf jer. An, ala. As-sabru ala ada'il wajibati. Bersabar ala. Apa arti ala? Untuk ada'il wajibati. Mengerjakan kewajiban. Artinya apa? Kita betul-betul menahan diri. Bersabar Menahan diri itu maksudnya bertahan ya, untuk tidak mundur, untuk tidak ragu. Ala ada'il wajibati, untuk mengerjakan kewajiban. Ini sabar hukumnya apa? Wajib. Wa thalithu as-sabru 'alal masa'ibi allati la sun'a lil 'abdi fiha kal amradi wal faqri wa ghairiha. Sabar yang hukumnya wajib nomor 3, sabar saat terjadi musibah. 'Alal masa'ib, sabar ketika terjadi musibah. Allati la sun'a lil 'abdi fiha, yang di situ tidak ada campur tangan sama sekali dari manusia. Artinya manusia enggak bisa berbuat apa-apa. Manusia tidak bisa menghindar. Bukan manusia yang mengaturnya. Kal amradi, seperti sakit. Emang sakit bisa diatur? Enggak bisa. Kalau sudah saatnya sakit, sakit. Dan itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Kemudian kalau terjadi sakit, apa kemudian bisa ditentukan? Oh, kamu sakit, besok pagi jam 7 sudah sembuh. Belum tentu juga. Wal fakri, kefakiran. Wa ghairiha, dan hal-hal yang lain. Nah, ketika musibah itu terjadi, apa hukum bersabar? Wajib. Ketika musibah terjadi, wajib bersabar. Qala rahimallahu ta'ala, wa amma sabrul mandubu fahuwa, sabar yang dianjurkan hukumnya mandub, sunnah atau mustahabbah. Kalau di atas tadi wajib, berikut ini mandub. Mandub itu artinya apa? Sunnah. Ada 3 juga. Yang pertama, as-sabru anil makruhati. Perhatikan an. Apa arti an tadi? Dari. As-sabru anil makruhati, bersabar dari hal-hal yang makruh. Bersabar dari hal-hal yang makruh. Ini hukumnya makruh. Kalau tadi kan haram. Ketika seseorang itu bersabar, tidak melakukan yang haram, itu wajib untuk dilakukan. Tapi ini bukan haram ya. Ini makruh. Terus apa hukumnya seseorang itu sabar nahan diri untuk tidak melakukannya? Hukumnya sun. Contoh, setelah sholat isya, kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menganjurkan dan mempraktekkan, apa yang boleh dilakukan setelah sholat isya? Pak Sur, masuk. Nabi Muhammad itu kalau selepas sholat isya, beliau langsung tidur, istirahat. Nabi Muhammad begitu sholatnya, makanya sehat walafiat, badannya kuat. Kecuali kalau untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bisa ditunda. Tamu datang, musyawarah, ya, tausiah, menguburkan jenazah, dan lain-lain. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, Nabi Muhammad SAW selesai sholat isya, langsung tidur. Tujuannya apa? Segar, sehat, memanfaatkan waktu dengan baik, dan juga untuk mendapatkan kekuatan yang cukup, guna melaksanakan ibadah di malam hari. Orang yang tidurnya gasik, cenderungnya bangunnya gasik atau telat? Cenderungnya gasik. Itu kalau sudah tidurnya gasik pada subuh, pada isya langsung tidur, kok subuh tetap telat, ini rodok. Artinya rodok kesel. Nah, berarti capeknya memang luar biasa. Kalau posisi enggak capek, enggak ada kesibukan yang padat, habis sholat isya tidur, subuh ya tetap telat, memang ya perlu terapi. Mungkin sakit, mungkin hatinya, mungkin badannya yang sakit, atau mungkin hatinya yang sedang sakit. Tapi maka bahasa yang saya pilih tadi, cenderungnya orang yang selesai sholat isya dia tidurnya gasik, itu cenderungnya bangunnya juga gasik. Gak usah pakai alarm, jam 2 tetap ngelilir dia. tapi tetap lihat wajib suwe lanjut. Begitu kan. Bangun lagi setengah tiga, lumayan nih, nebas setengah jam. Ya, maka hukum orang yang tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan yang mendesak, kok kemudian setelah sholat isya ngobrol, ini hukumnya makruh. Gak bisa kita katakan haram, wah dosa we, ngobrol misalkan Pak, apa coba Pak Samijen we ben penak karo Mas Bayu. Ayo yo, ngopo? Ayo ngopi-ngopi sik nang nggonku yo. Wah, ayo kan. Bercair. Wong wingi saka Brebes kok. Ayo sayu. Ayo. Dan tempat Mas Samijen. Ternyata yang diobrolkan oh, semacam ngalor ngidul yo pitik. Iya kan? Yo bakery, yo manuk, eh semua ini. Ini kita enggak bisa katakan wah Samijen ini dosa ngopo? Baru bisa ngobrol, enggak. Kita cuma mengatakan kalau tidak perlu artinya bukan enggak boleh ngobrol tentang itu. Tetapi secara waktu upayakan tidak setelah sholat isya, yo pagi, yo siang, yo sore, kan itu. Kalau penai ngobrol ini baru bisa ya Mas. Ya seharian udah kerja ya. Tapi itulah sabar itu. Nah, ketika seseorang, ayo ngopi sih, cek ngobrol apa jan? Ya sopo-opo lah pokoknya. Wah, ra iso aku. Aku tak turu gasik wae. Nah, jane yo pengin Mas Bayu itu. Ada dorongan untuk mengiyakan. Apalagi ada tambahan rayuan. Yo ono bakmi goreng barang yo. Tapi ya ini tetap memilih serasa lah, nggak usah. Supaya naik isos turu gasi wajan. Ayo seru. Nah, ketika mengambil pilihan itu, berarti Mas Bayu, Mas Samijan sudah melakukan amalan yang hukumnya sun. Nah, berpahala apa enggak? Berpahala. Ketika ini harus serasa turu gasi waj. Jadi di lingkup rumah tangga kita juga seperti itu. Kalau kita misalkan di rumah udah ada nggak ada kegiatan, nggak ada acara, nggak ada janjian. Udah sepakat sama istri, misalkan sama anak-anak, yuk tidur gasik yuk. Memang kalau tidak dibiasakan ya ming. Gini aja sudah. Joko ape, gini meneh. Pas ditelok, jam 11 atau jam 10. Itu karena tidak dibiasakan, tidak dibentuk memang. Tayyib qala rahimahullah, wassabru alal mustahabbati. Yang kedua, sabar ala. Apa arti ala tadi? Untuk kalau alal mustahabbati berarti sabar untuk menjalankan perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Sholat sunnah misalkan, puasa sunnah, contoh yang lain. Ketika seseorang itu sabar bahwa ya aku pakai puasa Senin Kemis pokoknya. Bahwa kena undangan nih. Apa? Launching soto ya. Mbah sore. Sabar pokoknya. Padahal launchingnya udah lama ya kan. Ya mungkin launching tiap bulan ada. Ada cita rasa yang berbeda. Ya. Tapi seseorang kemudian memilih untuk, enggak lah saya sabar aja. Karena saya ingin melaksanakan amalan yang sifatnya sunnah. Maka ini juga sabar yang sifatnya sunnah. Yang ketiga, wassabru ala muqabalatil jani bimithli ma fa'ala. Bersabar, menahan diri. Sehingga tidak membalas orang yang berbuat jahat kepada dirinya seperti perbuatan jahat yang dia lakukan. Karena kalau dia membalas lebih dari perbuatannya itu sudah haram. Tapi kalau dia membalas dengan setimpal, dengan sesuatu yang senilai dan sebanding, itu hak dia sebenarnya. Boleh. Secara hukum boleh. Tapi kalau bersabar itu yang lebih baik karena hukumnya sun, berpahala dia. Misalkan ada seseorang jewer telinga kita. Jewer nih. Misalkan. Saya jewer Mas Dito. Contoh Mas Dito ya, cewek Mas Dito sakit lagi, Ustaz. Kan itu. Pertanyaannya boleh atau tidak Mas Dito kemudian membalas menjewer telinga saya dengan yang sebanding? Boleh nggak Mas Dito? Boleh. Yang contoh dulu Mas Dito, kan kita friend ini ya. Oh, kita ada sering japri-japrian Mas ya. Tapi Mas Dito dalam contoh ini itu berhak untuk membalas. Tapi ketentuannya balasan itu harus setim, sebanding. Orang juk, saya menjewer satu telinga, Mas Dito loro. Wah, ini karo bungane, Sat. Misalkan. Karo bonuse. Pembalasan lebih kejam. Atau misalkan apa pertama saya menjewernya misalkan 10 detik, kemudian Mas Ditonya 15 detik, itu enggak boleh. Tapi kalau 10 detik dengan 10 detik ya sekira-kira itu boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja menawarkan pada sahabat-sahabatnya 2 atau 3 hari sebelum meninggal dunia, siapa yang pernah saya sakiti silahkan mengkisah saya, kan begitu Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kalau misalkan Mas Dito bersabar, kan itu saya menjewer begini, Mas Dito kemudian sabar ya, pernah tak bales, itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi yang ketiga contohnya dari Ibnu Qayyim rahimahullah adalah bersabar, menahan diri, sehingga tidak mau membalas perbuatan buruk dari orang lain. Meskipun dia berhak membalasnya secara setimpal. Nabi Muhammad sendiri bagaimana? Nabi Muhammad SAW sendiri sudah kita baca itu dalam Mukhtasar Asyama'il Muhammadiyah. Dalam hadis Aisyah, Nabi SAW itu, وَلَا يَجِزِ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةَ walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi Muhammad itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan juga. Nabi Muhammad itu memaafkan dan berbuat baik kepada yang sudah berbuat buruk. Qala rahimallahu taala wa ammal mahzuru fa anwa'un. Sabar yang terlarang. Sabar kok dilarang? Ada dengan pengertian tadi sudah kita sampaikan di depan. Yang dimaksud sabar di sini adalah menahan diri. Ya. Pokoknya kekah. Ahaduha, contoh yang pertama, as-sabru 'ala ta'ami wasyarabi hatta yamut. Wa kadzalika as-sabru 'ala al-maytati wad-dami wa lahmil khinziri 'inda al-makhmasati haramun. Idza khafa bitari bitarkihil mauta. Nah, contoh yang pertama itu orang bersabar untuk makan dan minum sampai mati. Maksudnya apa? Mogok makan. Ada enggak aksi mogok makan? Ada apa? Hah? Mogok makan. Aksi mogok makan. Sering di Indonesia. Ya kan, mahasiswa-mahasiswa itu, bahkan mahasiswinya juga, ya kan, demo, melakukan aksi demo di depan umum, pasang tenda, mogok makan, mogok minum, sampai akhirnya pingsan, bawa ke rumah sakit, dehidrasi. Setelah dibawa rumah sakit, dia mau makan juga itu, ya kan. Bahkan lebih banyak. Ya kan? Oh, balas dendam akhirnya. Mogok makan itu gak boleh. Karena orang untuk mogok makan itu secara bahasa, jangan lupa secara bahasa, dikatakan sabar dia. Sabar tenan wong ya. Oke. Apa? Mogok makan dia, gak makan, gak minum. Wong ya, begini. Sampai mati. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Demikian juga contoh yang kedua, dalam keadaan kelaparan, tidak ada makanan yang halal, enggak ditemukan. Contoh kasusnya, tidak ditemukan makanan yang halal. Padahal sedang mengalami kelaparan yang sangat. Yang ada cuma makanan yang haram. Seperti bangkai, darah, daging babi. Bangkai itu apa? Semua binatang yang halal, binatangnya yang halal, tetapi mati tidak melalui proses yang halal, kan begitu ya. Binatangnya halal, ayam misalkan. Ayam itu halal, tapi matinya tidak melalui proses yang syar'i, tidak disembelih. Tapi dia matinya tenggelam, masuk kolam. Wah, mana pitik melebu. Tenggelam. Oh, berusaha. Sebelum diselamatkan sudah mati duluan. Walaupun baru 10-20 detik yang lalu matinya, itu tetap dikatakan bangkai. Secara bahasa fikih. Jadi jangan terbayang oleh kita ketika mendengar al-maitah itu artinya bangkai, itu yang sudah busuk saja. Sing wis, kalau kita artikan batang gitu ya, sing mambu segala macam, enggak. Walaupun matinya 10-20 detik sebelumnya, masih segar apa enggak itu? Seger itu. Gimana Sabu Ahmad ya? Seger itu. Atau misalkan ditetek sana, sapi lewat, kambing lewat, tabrak sama sepur misalkan. Itu masih darahnya ngalir itu. Matinya karena ketabrak. Itu disebut bangkai. Bahasa Arabnya al-maitah. Sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bangkai. Tapi perlu kita terangkan sedikit seperti tadi, supaya tidak terbayang oleh kita yang disebut bangkai itu kalau sudah batang, kalau sudah berhari-hari misalnya. Enggak, walaupun masih seger tetap dikatakan sebagai apa? Bangkai. Sekarang contoh kasusnya, si A dia kelaparan. Dia kelaparan, terjebak di tengah hutan. Misal, naik gunung ada badai, oh udah dia berhenti, bingung dia. Sari minintek, ya kan? Kemudian kopinya juga habis, rotinya udah habis, habis-habisan. Ternyata yang ada hanya bangkai. Atau kita katakan maita lah, karena kalau kita bilang bangkai itu pokoknya yang terbayang pertama, pokoknya yang batang-batang itu bukan, ya kan? Pokoknya yang ada itu cuma maitah. Dan itu. Akhirnya, udah lapar, udah nahan kayak gini, kedinginan, bala bantuan juga belum datang, tim SAR juga gak ada berita. Karena ada aturan ya, seseorang itu dinyatakan hilang setelah berapa lama tidak kembali dari jam yang seharusnya dijadwalkan, yang biasa naik gunung. Mabur. Kan gak mungkin baru 2 jam telat telah terjadi pendaki gunung dinyatakan hilang, kan tidak. Berapa lama Pak Pur? Karena tidak pernah hilang jenengan ya. Ya Mas John, Mas Hamzah, tahu gak? 48 jam. Nah, ini pengalaman nih. Misalkan laporan di pos ya, katakan di pos pertama, ya, berarti perkiraan turun ditanya berapa lama nanti di atas ini kan pendataan itu. Nanti oh berarti perkiraan turunnya besok misalkan jam 10 pagi. Begitu ya. Besok jam 10 pagi enggak datang, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam. Nanti kalau sudah 48 jam ya. Begitu Mas Hamzah. Kurang lebih lah. Konco pokoknya. Itu sudah dinyatakan hilang. Ternyata dia memang seperti itu. Adanya cuma maitah tadi. Misalkan kelinci, ya kan, mati kejepit pohon. Ya. Korek masih ada, tapi ora. Pokoknya aku tetap sabar pokoknya. Kalau itu sampai mengakibatkan mati, sabar semacam itu hukumnya haram. Menahan diri untuk tidak mau makan pokoknya, sunggak ki bangke pokoknya, haram nih pokoknya untuk dimakan. Tapi akhirnya dia lemas sampai tidak sadarkan diri, apalagi sampai mati, dikarenakan dia tidak mau makan yang ada di depannya, walaupun itu hukum asalnya haram. Tapi karena dalam kondisi darurat, kaidah fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kedaruratan itu bisa mengubah hukum dari yang tidak boleh menjadi boleh. Sedikit lagi. Qala rahimallahu taala wa minas sabril mahdzuri sabrul insani ala ma yaksudu halakahu min sab'in au hayatin au harikin au ma'in au kafirin yuridu qatlah. Sabar yang haram juga contoh lain adalah seseorang menyatakan sabar menghadapi sesuatu yang bisa mengakibatkan kematiannya. Ya kan? Contohnya ketika ketemu binatang buas. Ya kan? Ketemu binatang buas. Contohnya apa? Binatang buas, macan misalkan. Masuk hutan ke tepi pantai ada macan dahan misalkan. Kalau harimau Jawa kan sudah enggak ada katanya, atau harimau Sumatera jarang di Jawa. Harimau dahan misalkan, ini buas juga, duh lapar njang. Langsung tak sabar wae. Mati yo ben. Enggak boleh seperti itu. Tetap harus ada usaha untuk lari. Ada ikhtiar menyelamatkan diri. Enggak, itu bukan sabar namanya, itu bunuh diri. Au hayatin atau ular berbisa. Misalkan dipatuk ular, naudzubillah nggih. Nasallallahu alafiyah. Dipatuk ular, wis ora apa-apa mati yo mati ngopo misalkan. Ini padahal yang gigit ini ular berbisa. Kobra atau apalagi selain kobra yang berbisa? Ulang-uling misalkan. Dipatuk, cetak. Dilihat, ciri-ciri ulang-uling. Kalau nek wayahe mati yo mati, nek misalnya urip yo urip. Sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tawakal namanya. Ini sabar yang diharamkan. Mestinya dia cepat-cepat untuk menyelamatkan diri. Dia datang ke apa fasilitas kesehatan terdekat, mungkin puskesmas, klinik, atau mungkin ada dokter yang buka praktek di rumah. Atau mungkin dia sudah pernah belajar apa langkah-langkah darurat ketika terjadi kejadian seperti itu. Au harikin atau ada kebakaran. Seseorang ini contoh semua, na'udzubillah, kita tidak berharap terjadi. Ini contoh saja yang disebutkan Ibnu Qayyim. Ada seseorang di dalam rumah kebakaran, terus dia enggak mau lari pokoknya. Wes, kebakaran enggak apa. Auma'in atau dia misalkan kecemplung dalam air, di sumur, di kolam, di sungai, di laut, di danau, waduk, macam-macam itu. Jebur pokoknya. Sudah sebagai syahid iki. Ya. Karena katanya orang meninggal dunia karena tenggelam hukumnya syahid. Nah, kalau dia tidak ada usaha bukan syahid namanya. Bukan syahid, syahid. Kecuali kalau dia sudah berusaha renang, sudah renang capek, sudah berusaha mencari kayu atau mencari apa namanya yang bisa untuk pelampung, jergen, apa jaket, lah, semuanya dia sudah berusaha meninggal dunia syahid insyaallah. Tapi kalau dari awal kecemplung langsung syahid, ah ini bukan ini, ah, tak sabar wae, ya. Nggak bisa. Sama juga sama juga ketika ada orang kecemplung, kita harus menahan diri, sabar pokoknya. Itu kemuliaan Allah berikan buat dia, matinya syahid, ya itu sabar yang haram. Au kafirin yuridu qatlah, atau ketika bertemu dengan orang kafir yang ingin membunuh dirinya, nggak bisa. Kemudian serapopo. Harus ada usaha. Bi khilaf istislamihi wa sabri fil fitnati wa qitalil muslimin. Beda halnya itu kalau dalam situasi peperangan. Ya. Dalam sebuah pertempuran. Fa innahu mubahun lahu. Itu hukumnya boleh. Artinya ya memang perang ya kan. Pasti ada resiko mati. Bal yustahabbu kama dallat alaihi nususul katsiratu. Bahkan itu dianjurkan meninggal dunia dalam peperangan melawan orang kafir sebagaimana ditunjukkan oleh banyak dalil. Waqad su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an hadhihi almas'alati bi ainiha. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang kasus semacam ini. Faqala, kata Nabi Muhammad, kun khaira ibnai Adam. Jadilah anak Adam yang terbaik. Wa fi lafdhin, maksudnya apa? Diterangkan dengan lafaz yang lain, kun abdallahil maqtula wa la takun abdallahi alqatila. Jadilah hamba Allah yang terbunuh, jangan menjadi hamba Allah yang membunuh. Artinya kita diperintahkan di dalam agama untuk tidak melakukan pembunuhan, nggak boleh membunuh. Ya, lebih baik dibunuh daripada membunuh. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Masih ada dua yang lain, yaitu sabar hukumnya makruh dan sabar yang hukumnya mubah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.